Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Faya ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan di dalam membaca kitabul ilmi karya Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah, yang berkaitan dengan fatwa-fatwa sekitar ilmu. Dan kita akan melanjutkan dari fatwa yang kedua, dari pertanyaan tentang orang-orang yang tidak menyukai pelajaran akidah, secara khusus masalah tentang takdir, dikarenakan takut naam tergelincir. Qala al-muallif rahimahullah wa khulasatul jawab, kesimpulan dari jawaban sang penanya, annahu yajibu 'alal mar'i dirasatu 'ilmi tauhidi wal 'aqidati, bahwa yang wajib bagi seseorang adalah belajar ilmu tauhid dan belajar ilmu akidah, liyakuna 'ala basiratin fi ilahihi wa ma'budihi, agar dia berada di atas ilmu tentang ilahnya, Rabbnya, tentang yang diibadahinya, Jalla wa'ala, ala basiratin bi asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi ala bas, dan agar dia berada di atas ilmu, di atas basirah terhadap nama-nama Allah, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala basiratin fi ahkamihi al-qawniyah wa syar'iyah, agar seseorang berada di atas basirah, di atas ilmu tentang hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan qawniyah wa syar'iyah, yang berkaitan dengan takdir qawniyah wa takdir syar'iyah. Ala basiratin fi hikmatihi wa asrari syar'ihi wa khalqihi, hatta la yudilla binafsihi, hatta la yudilla binafsihi au yudilla ghairahu, dan agar dia memiliki atau berada di atas ilmu atau basirah tentang hikmah-hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan rahasia-rahasia dari apa yang Allah syariatkan dan apa yang Allah ciptakan, sampai agar dia tidak menyesatkan, agar dia tidak tersesat dan menyesatkan orang lain. وعلم التوحيد هو أشرف العلوم لشرف متعلقه. Dan ilmu tauhid merupakan ilmu yang paling mulia, dikarenakan zat yang dipelajarinya yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala. Walihada sammahu ahlul ilmi al-fiqh al-akbar. Maka dengan hal ini para ahlul ilmi menamakan ilmu tauhid adalah al-fiqhul akbar, fikih yang besar. Naam, secara bahasa artinya. Wa qala an-nabi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan faqihkan dia di dalam agama. Wa awwalu ma yadkhulu fi dzalika, dan yang pertama masuk di dalam hadis ini tentang yufaqih, Allah akan faqihkan dia. Wa aulahu ilmu tauhid wal aqidah, yang utama yang termasuk di dalam hadis ini adalah tentang ilmu tauhid dan ilmu akidah. Yang termasuk yang ada di dalam hadis yang telah disebutkan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din, Allah akan faqihkan dia. Naam, di sini yang pertama masuk ilmu yang berkaitan dengan yang Allah kehendaki kebaikan seseorang adalah tentang ilmu tauhid dan akidah. Lakin yajibu 'alal mar'i aydan ayyataharra kaifa ya'khudhu hadzal ilma, akan tetapi wajib bagi seseorang untuk berhati-hati bagaimana dia mengambil ilmu ini. Jangan serampangan, ya, jangan serampangan mengambil ilmu dari siapa saja. Karena berkata Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, disebutkan di dalam Muqaddimah Sahih Muslim, beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun, unzuru amman ta'khuduna dinakum. Kata Muhammad Ibn Sirin rahimahullah bahwa ilmu ini adalah agama, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Maka harus yataharra, berhati-hati. Nah, wa min ayyi masdarin yatalaqahu, dan dari sumber mana dia akan belajar ilmu tauhid tersebut, akidah tersebut. Nah, bisa jadi ketergelinciran seseorang, nah, tentang perkara-perkara akidah, terkhusus masalah takdir, karena sumbernya tidak jelas, karena sumbernya dari orang-orang yang sesat. Barakallahu fikum. Nah, maka Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan arahan-arahan. Nah, ya, dia mengambil akidah, pelajaran akidah kepada sumber yang jelas. Falyakhudh min hadzal ilmi awwalan ma safa minhu wa salima min as-subhat. Maka hendaklah dia mengambil ilmu ini, yaitu akidah. Naam, yang pertama apa yang naam masih murni ilmu tersebut, belum terkontaminasi dengan orang-orang yang jelek. Naam, dari sumbernya para ulama yang terpercaya. Wasalima minas subhat, dan selamat dari subhat-subhat. Dia ambil ilmu tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Tsumma yantakilu tsaniyan ila an-nadhar fi ma awrada alayhi min al-bida'i wa syubahati. Kemudian berpindah dengan tahapan yang kedua. Dia sudah belajar ilmu tauhid, ya, dari sumbernya yang masih murni, kemudian kosong dari subhat-subhat, bersih, selamat dari subhat-subhat, ya. Kemudian berpindah kepada tahapan yang kedua, yaitu melihat ya, tentang apa-apa yang naam didatangkan dari suatu bid'ah dan subhat-subhat. Dia lihat. Karena dia sudah mampu untuk menelaah. Naam. Naam. Liyakuma biraddiha wa bibayaniha mimma akhadahu min kibalil akidah as-safiyah. Dalam rangka untuk naam membantahnya dari subhat-subhat ataupun dalil-dalil yang didatangkan dari perbuatan bid'ah-bid'ah. Dia mampu untuk naam membantahnya dan menjelaskannya dari sisi apa yang dia telah ambil dari perkara akidah yang masih murni. Naam. Wal yakunil masdarul ladzi yatalaqau minhu kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah sumber yang dia ambil dari pelajaran tauhid akidah adalah dari kitabullah wa sunnatu rasulihi ala fahmi sahabah. Naam. Maka sumbernya adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman para sahabat was-salafus saleh dan salafus saleh barakallahu fikum. Kadang diambil dari Al-Qur'an was-sunnah namun naam ala fahmi man, kepada pemahaman siapa? Naam. Maka perlu naam dia sumbernya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam juga menurut pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim. Summa kalamu sahabati, kemudian ya sumbernya juga dari kalamu sahabah, ucapan para sahabat radhiyallahu anhum. Summa ma qalahu al-a'immatu ba'dahum min at-tabi'in wa atba'ihim, kemudian ya bersumber dari apa yang dikatakan oleh imam-imam setelah mereka, dari itu setelah para sahabat dari generasi tabi'in dan para pengikut mereka. Summa ma qalahu al-ulama al-mawsuqu bi'ilmihim wa amanatihim, dan ya mengambil juga apa yang dikatakan oleh para ulama al-mawsuq yang terpercaya. Naam. Akan keilmuan mereka dan amanah mereka. Khususan secara khusus Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhu Ibnu Al-Qayyim alaihima wa ala sairil muslimin wa a'immatihim sabiqar rahmati wa ridwan. Secara khusus kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ngambil ilmu tentang akidah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Al-Qayyim. Naam. Ini jawaban dari beliau tentang pertanyaan yang kedua, dan kita beralih pada pertanyaan yang ketiga. Qala su'ila fadilatu syekh yataharraju ba'du talabatil ilmi syar'i 'inda qasdihim al-'ilma wasyahadata, fa kaifa yatakhallasu talibul ilmi min hadzal haraj. Ditanyakan kepada fadilatu syekh Syekh Muhammad ibn Shalih Utsaimin rahimahullah, sebagian para penuntut ilmu syar'i muncul pada tujuan-tujuan mereka naam di dalam belajar ilmu yang mereka inginkan dan juga ijazah. Naam, maka bagaimana seorang penuntut ilmu bisa lepas dari naam pikiran yang seperti ini, yang muncul pinginnya ijazah dalam belajar. Naam. Fa ajaba biqaulih, maka beliau rahimahullah menjawab, yujabu ala dzalika bi umur. Pertanyaan ini dijawab naam dengan beberapa sudut pandang. dari beberapa perkara. Yang pertama, ahaduha alla yaqsudu bidzalika syahadata lidzatiha. Janganlah para penuntut ilmu menginginkan tujuan, atau janganlah seorang penuntut ilmu bertujuan di dalam belajar hanya ingin mendapatkan ijazah. Bal yattakhiduna hadhihi syahadati wasilatan lil amal fil hukulin nafi'ati lil khalqi. Melainkan mereka, yaitu para penuntut ilmu, menjadikan ijazah-ijazah yang mereka dapatkan sebagai wasilah untuk beramal di dalam perkara-perkara yang memberikan manfaat bagi makhluk, bagi manusia. Li'anna al-a'mala fil waqtil hadiri mabniyatun ala syahadati. Karena pekerjaan-pekerjaan atau amalan-amalan pada waktu yang akan datang ini, na'am, mabniyatun, dibangun, ya, barometernya kadang mereka melihat ijazah. Wan-nasu ghaliban la yastati'una al-wusula ila manfaatil khalqi illa bihadhihi al-wasilah. Wa bidzalika takunu niyyatu salimatan. Dan manusia pada umumnya mereka tidak mampu untuk sampai memberikan manfaat kepada makhluk kecuali dengan cara ini. Nah, maka jika tujuan tersebut, maka niatnya selamat dalam rangka memberikan manfaat kepada manusia. Kadang sebagian, ya, sering ana sebutkan, taib, dan ini bukan barometer sebenarnya di dalam menuntut ilmu. Seorang yang memiliki gelar LC atau yang lainnya. Namun kadang sebagian orang-orang awam tak kala mendengar gelar, naam, lebih, ya, kadang di antara mereka lebih perhatian melihat gelarnya, dunianya. Naam, barakallahu fikum. Namun, ya, tidak banyak, tidak sedikit dari orang-orang yang tidak memiliki gelar, naam, ijazah, mereka bisa memberikan manfaat kepada manusia, memberikan manfaat kepada awamun nas tentang agama mereka. Barakallahu fikum. Atsani, yang kedua, anna man arada al-ilma qad la yajidu illa fi hadhihi al-kulliyat fayadkhulu fiha bi niyyati talab al-ilmi wala yu'athiru alayhi ma yahsulu lahu min ash-shahadati fi ma ba'du. Yang kedua, sudut pandang dari jawaban dari pertanyaan yang di atas, bahwa seseorang yang menginginkan ilmu, kadang tidaklah dia dapatkan ilmu tersebut kecuali di suatu fakultas-fakultas. 6. Perguruan-perguruan tinggi. Kemudian dia masuk di fakultas tersebut dengan niat menuntut ilmu, supaya ilmu dia dapatkan. Dan tidak memberikan pengaruh apa yang akan dia dapatkan berupa ijazah. Tak kalah selesai dari belajar dari fakultas tersebut. 6. Adapun fi zamanina al-an, di zaman sekarang kita, Allah berikan kemudahan di dalam ma'ahad atau ma'al ma'ahid ahli sunnah. Di dalam mahat-mahat ahli sunnah telah menyediakan berbagai fasilitas ilmu untuk seseorang mengambil ilmu tersebut, untuk seorang belajar. Naam, barakallahu fikum. Kemudian al-thalis, yang ketiga, annal insana idza arada bi amalihi al-husnayain husnad dunya wa husnal akhirah. Seseorang yang menginginkan amalannya, tujuannya mendapatkan dua kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Fala syai'a, maka tidak ada dosa alaihi atasnya fi dzalika, pada hal tersebut, dari perbuatan tersebut. Dia beramal untuk kebaikan akhirat dan dunia. Naam. Li'anna Allah yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Naam. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Naam. Ini yattaqillah, seorang yang bertakwa kepada Allah. Naam. Ya. Ini berarti kebaikan akhirat. Tak kalau seorang bertakwa kepada Allah, berarti mengharapkan kebaikan akhirat. Dia akan mendapatkan kebaikan kelak di akhirat. Tak kalau seorang bertakwa kepada Allah. Kemudian kebaikan yang kedua, wa yarzuqhu. Naam. Allah akan memberikan rezeki kepadanya, ya, dari arah yang tidak disangka-sangka, bisa babit taqwa, disebabkan taqwa tersebut. Barakallahu fikum. Maka dia beramal untuk al-husnuyain. Naam, untuk mendapatkan dua kebaikan, kebaikan akhirat dan kebaikan dunia. Wa hadza targhibun fit taqwa bi amri dunyawi. Maka ini merupakan motivasi untuk bertakwa bi amrid dunyawi, di dalam perkara dunia. Ya, dia akan mendapatkan hasilnya di dunia dari takwa tersebut. Naam. Fa in kila man arada bi amalihi ad-dunya kaifa yuqalu bi ana mukhlishun? Maka ditanyakan, seseorang yang beramal, naam, dalam rangka untuk mendapatkan dunia juga, ya, dia beramal dan dia mengharapkan kebaikan dunia juga. Bagaimana hal itu bisa dikatakan seorang itu mukhlis, seorang itu ikhlas di dalam beramal? Naam. Fal jawab, maka jawabannya, annahu akhlasal ibadata walam yurid bihal khalqa ittilaqan. Falam yaqsud mura'atan nasi wa madhahum ala ibadatihi bal qasada amran madiyan min samaratil ibadah. Kata beliau rahimahullah, bahwa hendaklah seseorang mengikhlaskan di dalam beribadah dan tidak menginginkan dengan ibadah tersebut, naam, untuk diperhatikan oleh manusia. Dan tidak, naam, bertujuan di dalam ibadah tersebut untuk dilihat oleh manusia dan dipuji oleh manusia atas ibadah yang mereka atau seorang lakukan. Melainkan dia tujuannya di dalam beribadah untuk mendapatkan buah dari ibadah tersebut. Naam. Yaitu bukan untuk dilihat manusia dan diperhatikan, tapi dari ibadah, dengan ibadah dia akan mendapatkan hasil dari ibadah tersebut. Sebagaimana yang tadi disebutkan, wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Nah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini hasil dari ketakwa. Maka beda. Naam, seseorang yang tujuannya ingin dilihat manusia dengan tujuannya, naam, ingin mendapatkan hasil, naam, buah dari ibadah. Naam. Kata beliau rahimahullah, falaisa kal murai, maka yang di atas tersebut, seseorang yang ingin mendapatkan, naam, buah dari ibadah, yaitu kebaikan di antara kebaikan dunia, bukan seperti al-murai. Yaitu al-murai, naam, artinya alladhi yataqarrabu ilan nas bima yataqarrabu bihi ilallahi. Yaitu seseorang yang, naam, yataqarrabu, melakukan taqarrub, naam, di hadapan manusia. Apa yang seharusnya dia taqarrub, yaitu beribadah, ditujukan kepada Allah semata. Wa yuridu ayyamdahu bi, dan dia, naam, menginginkan agar manusia memujinya. Ini al-murai, ingin dilihat, ingin dipuji. Lakinnau bi iradati hadzal amril madi naqasa ikhlasu fa sara ma'ahu naw'un minas syirk. Akan tapi dengan tujuan ini, yaitu agar dipuji oleh manusia. 6. Untuk dilihat oleh manusia, naqasa ikhlasu. 6. Ikhlasnya berkurang. Maka fa sara ma'ahu, maka ada padanya 6 jenis dari kesyirikan. Wasara, karena riya, 6 min jinsi syirk. Ya, karena riya termasuk dari kesyirikan. Barakallahu fikum. Maka wasarat manzilatuhu duna manzilati man aradal akhirata iradatan mahdatan. 6. Wasarat, maka kedudukan dia, yaitu orang yang tadi di atas al-murai, ingin dilihat, ingin dipuji oleh manusia, kedudukannya berbeda dengan kedudukan orang yang menginginkan tujuan akhirat saja. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang tentang jawaban dari pertanyaan yang ketiga. Haulal ilmi al-fatawa, haulal ilmi fatwa-fatwa berkaitan dengan ilmu. Naktafi bihadzal qadar. Subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.